Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Musuhi dan membenci orang tersebut, dan permusuhan kalau sudah mengakar di hati, dibiarkan, tidak dia benahi, tidak dia lawan permusuhan itu, maka akan membuat hatinya keruh. Yughir sadr, bergemuruh, enggak tenang. Hatinya selalu bergejolak, gelisah, penuh dengan permusuhan kepada orang itu. Bahkan orangnya kamu dapati akan tidak senang, gelisah kalau musuhnya, orang yang dia musuhi, mendapat kebaikan, punya manfaat atau kenikmatan, dia enggak tenang. Kok bisa fulan dapat ini? Kok bisa fulan begini? Dan dia akan gembira ria, senang kalau musuhnya ini yang dia musuhi mendapat kejelekan, mendapat celaka, mendapat ini. Dan dia akan tampakkan syamatah. Dia tampakkan itu dengan kata-kata ya, seakan seperti mensyukurkan gitu. Syukurin, rasain kamu, apok kamu. Dan itu akhlak li'am, akhlak dan sifatnya orang-orang rendah, gembira dan senang dengan kejelekan yang menimpa orang lain. Kata beliau, fayakunul lil aduwil mukatim ashadda hadharan minhu lil aduwil mubariz. Maka orang yang berakal akan lebih waspada kepada musuh yang menyembunyikan permusuhannya dibanding kepada musuh yang menampakkan. Karena kalau musuh menampakkan, kamu bisa hati-hati darinya, gampang. Kamu bisa waspada dari kejauhan sudah. Kamu pasang diri, hati-hati ini apa yang mau dilakukan fulan ini. Karena dia menampakkan permusuhan denganmu. Itu ringan. Tapi yang berat, orang yang menyembunyikan permusuhannya. Di depan seakan itu waliyun hamim, teman akrab kamu, sangat dekat dengan kamu, ternyata di belakangmu dia musuh kepada dirimu. Orang yang seperti ini menyembunyikan permusuhannya, orang yang berakal harus lebih waspada, harus lebih jaga-jaga agar tidak terkena madharat, tidak terkena kejahatannya dalam keadaan dia lengah, tidak dia sadari, tidak dia perhitungkan. Waman wajada indahu mughtarran wa kana mimman la ya'fu thumma la yantasif minhu asabathun nadama. Karena juga kata Ibnu Hibban, orang yang mudah tertipu, yani maghrur, dia pikir semua orang khayir, dia kira semua orang baik, dia buka semua segala sesuatu padanya, rahasia-rahasia yang ada pada dirinya, dia enggak ada waspadanya, enggak ada kehati-hatiannya. Dan apalagi ditambah lebih berat kalau orang itu termasuk yang tidak mudah memaafkan, keras dalam permusuhannya, tajam dalam kebenciannya, dan tidak insaf pada dirimu. Dia enggak akan objektif kalau sudah bermusuhan. Yang penting bagi dia habis musuhnya. Yang penting bagi dia hancur lebur luluh lantak orang yang dia musuhi. Kalau kamu tertipu dengan orang seperti itu, enggak waspada, tidak jaga-jaga, kamu akan menyesal sangat nanti. Ashabatun nadama. Kamu akan menyesal, seandainya aku jauhi orang itu, seandainya aku waspada dari awal, enggak tak sangka, enggak ngira fulan begini. Wallah, nah enggak nyangka, ya enggak nyangka main awal semestinya. Kamu sadar siapa orang yang kamu hadapi. Warra'yu idza kana minal arib kana ablagha fi halakil adu minal adadil kathir minal junud. Dan juga kata Ibn Hibban, ra'yu ini fikiran, artinya dari akal, dari pemikiran, kalau itu dari orang yang pintar, dari orang yang ini pemikir, dan itu lebih menghancurkan, lebih cepat menghancurkan, lebih dahsyat kekuatannya ketimbang jumlah yang berpuluh-puluh kali lipat banyaknya dari musuh, dari bala tentara. Artinya begini, misalnya kalau dibandingkan ada 10 atau bahkan mungkin lebih 30-50 musuh tentara bawa senjata ingin menghancurkan kamu, ingin membinasakan kamu, kamu masih bisa mengelak kalau itu musuh tentara, seorang pasukan yang terlatih misalnya, kamu bisa lari, sembunyi, ini itu masih bisa. Tapi kalau yang kamu hadapi seorang pemikir, dia lembut mainnya, istilah orang main cantik, kamu gak sadar. Kalau ini kan jelas memang memburu kamu, kamu jadi orang yang dia incar. Tapi ini gak kentara, dia main dan menghancurkan kamu dengan pemikirannya, dengan makar-makarnya, dengan tipu dayanya. Dia pasang strategis demikian rupa, dia punya manuver. Ini aku rencanakan begini, nanti fulan begini agar seperti ini. Itu lebih telak kenanya kamu nanti, walaupun hanya satu orang. Tapi tipe pemikir dan ini, pakai otak, pakai ini, lebih berbahaya dari puluhan tentara sekalipun. Nah, makanya seperti beliau sebutkan tadi, harus lebih waspada, harus lebih berhati-hati kamu. Watarkul adawa 'alal ahwali kulliha ahwatu lil 'aqil minal khauti fi sulukiha. Secara umum kamu tidak bermusuhan dengan siapapun dalam kondisi apapun, itu lebih selamat. Bagi orang yang berakal itu lebih baik daripada kamu masuk di situ. Itu yang kamu pilih, jalan bermusuhan. Karena tadi secara umum ada saja madorotnya. Kalau yang terang-terangan ya seperti itu, yang main alus lebih bahaya. Makanya enggak ada baiknya. Oleh karena itu babnya dimakruhkan, tidak disenangi bermusuhan dengan orang. Karena hanya menyibukkan kamu. Kamu banyak terlena dan terbengkalai sekian kepentinganmu, banyak terhalang sekian maslahatmu dari permusuhan ini. Enggak tenang hidupnya dari permusuhan ini. Hindari sebisa mungkin. Qala amba'ana al-Hasan ibn Sufyan, qala haddatsana Hibban ibn Musa, qala akhbarana Abdullah an Harun wa huwa al-A'war an Ismail qala la tashtariyanna adawata rajulin bimawaddati alfi rajul. Ismail berkata, Ismail adalah Ismail ibn Muslim Al-Makki, salah satu Syekh Harun Al-A'war. Kata Ismail, jangan kamu beli permusuhan walaupun satu orang karena demi menjaga cinta seribu orang. Artinya begini, kamu punya seribu orang teman, seribu orang yang kamu senangi, mereka senang kamu, seribu orang yang itu saudara kamu, mencintai kamu, kamu cintai mereka. Jangan karena demi seribu ini kamu rela dan mau memusuhi satu orang, bahkan satu orang pun. Sebisa mungkin jangan, kata Ismail. Karena teman, kalau itu sahib, seribu itu sedikit. Tapi musuh, satu itu sudah terlalu banyak, apalagi lebih. Karena kalau teman gak akan ada hentinya, berapapun kamu butuh. Dan yang ada adalah manfaat dan kebaikan bagimu. Khair alal khair, kamu bertambah temannya, bertambah sahabatmu, ikhwan kamu semakin banyak, itu khair. Tapi musuh, satu saja sudah sangat banyak itu. Cukup menyibukkan kamu, cukup membuat kamu berat, gak enak, gak nyaman, satu. Makanya kata Ismail, jangan kamu beli, artinya layaknya itu jual beli. Kan kamu ambil barang, kamu kasih nilai tukar uang. Seribu ini kamu ingin beli, kamu ingin jaga, kamu ingin pelihara. Dengan cara kamu membeli permusuhan satu orang. Terlalu mahal ongkosnya. Itu satu orang, kif kalau lebih. Permusuhan tidak ada baiknya. Qala wa anshadani Amr ibn Muhammad qala haddathana al-Ghallabi qala anshadani Mahdi ibn Sabiq, kata Mahdi ibn Sabiq, takathar minal ikhwan mastata'ta innahum imadun idha stanjattahum wa dhuhuru wa laysa kathiran al-fukhillin li sahibin wa inna aduwan wahidan lakathiru. Kata Mahdi, takathar minal ikhwan, perbanyak ikhwanmu, perbanyak temanmu. Yani jaga akhlakmu, jaga adabmu, baiklah dalam muamalah, tutur kata, sikap, bagaimana kamu disenangi orang, terus perbanyak. Bagaimana kamu akrab bersama mereka, mastata'ta, semampu kamu. Innahum imad, karena mereka ini layaknya tiang. Bangunan semakin banyak tiangnya semakin kokoh, semakin kuat. Semakin ya, kalau bangunan semakin besar tiangnya, semakin kokoh. Idealnya misalnya tiang ini diukur sama ahlinya sipil, misalnya ini idealnya balok, dibuat balok ukuran 40 kali 30 misalnya. Tapi anak ingin lebih kuat, buat 50 kali 70 ya lebih kuat. Besinya pakai ukuran berapa misalnya? Ukuran 12. Bagus. Anak pengin kasih ukuran 18. Ya lebih kokoh lagi. Plus enggak besi sembarangan, kasih besi ulir sekalian. Tuamba Masya Allah. Jadi semakin banyak tiang, semakin kuat, semakin kokoh. Begitu pula ikhwan, temanmu, semakin kamu perbanyak, semakin bagus. Itu imat bagi kamu. Idza stanjattahum wa dhuhuru. Terlebih saat kamu butuh bantuan mereka. Istinjat, itu talabun najdah. Butuh bantuan, pertolongan. Orang ada saja kan. Kondisi dia ini itu. Gak harus harta. Ya harta salah satunya mungkin kamu butuh biaya untuk ini itu. Ya mereka bantu. Bahkan kalaupun kamu kaya raya, butuh temanmu. Butuh yang ngasih kamu masukan, butuh ngasih kamu nasihat, butuh memberi kamu advis yang terbaik. Walhasil, mereka zuhur. Bagi kamu layaknya itu punggung. Ini tempat kamu bersandar, tempat kamu menguatkan dirimu. Kata Mahdi bin Sabiq, 1000 teman itu gak banyak, kurang masih. Tapi musuh satu itu sudah banyak, seperti tadi. Musuh satu sudah banyak, apalagi lebih. Tadi semakin banyak, semakin menyibukkan kamu. Semakin membuat sesak dada kamu, semakin buat kamu gak nyaman. Kamu tidur gak nyenyak, makan gak nafsu. Hidup kamu akan tersiksa. Qala Abu Hatim rahimahullah, la yajib alal aqil an yukafi asyarra bimithlihi. Maka nasihat beliau, orang yang berakal enggak harus membalas kejelekan itu dengan yang serupa. Ya mungkin orang berbuat jelek kepada kamu, jahat kepada kamu, hasad, ini, itu, ada saja. Dan itu memang jelek. Entah itu caci makian dari dia, entah itu ghibah, entah itu fitnah, entah itu ada saja. Kedustaan dia, kamu hawas, mangkel, ini orang memang fulan ini begini. Tapi orang yang berakal gak harus membalas itu dengan yang serupa. Dia gini kok, iya tak gini kan juga. Balil adab ini, kurang ajar. Bukan itu orang yang berakal. Membalas kejahatan dengan yang serupa. Dia memperlakukan anak begini, ya tak perlakukan seperti itu. Lah, akhirnya kalau seperti itu kamu buka pintu untuk permusuhan. Artinya seakan-akan kamu terima itu tantangan. Ayo kalau permusuhan, seakan-akan kamu berkata begitu. Padahal seperti tadi, permusuhan gak ada baiknya. Satu musuh saja sudah terlalu banyak. Kalau kamu membalas kejelekan dia dengan kejelekan serupa, kamu buka pintu permusuhan itu. Kamu terima. Orang berakal enggak demikian. Wa an yattakhidhal la'na wasyatma 'ala aduwihi silaha. Juga orang berakal senjatanya menghadapi musuhnya bukan cercaan dan caci maki laknat. Itu bukan senjata orang berakal. Dan pada pertemuan lalu sudah kita sebutkan hadith-hadith. Bukan itu sifat seorang mukmin. Ngadepi musuh, orang yang dia benci dengan cercaan, cacian. Memang contoh ya, astagfirullah. Tapi misalnya caci makian dia, setan fulan ini. Wah, apalah kata-kata kasar, umpatan. Memang ini bin mal'un, ini orang terlaknat. Memang dia ini begini, begitu. Nah. Alhamdulillah. Bukan itu orang berakal, bahkan bukan itu seorang mukmin. Kalau sudah bermusuhan, senjatanya cacian ini. Makanya kata Syekhul Islam, kalau mencaci maki, mencela, itu semua orang bisa. Berdusta, mengada-ngada, gampang. Apa saja bisa. Sebodoh-bodohnya orang, sejahil-jahilnya orang, bahkan kafir, musyrik pun bisa untuk itu. Enggak ada yang enggak bisa. Tapi kemudian kamu punya hilm, kamu punya kesabaran, akhlak mulia, kejelekan tidak kamu balas dengan kejelekan, kamu sabari, tidak kamu balas dengan umpatan, caci maki, celaan, laknat, enggak semua orang bisa. Bahkan kalaupun ada gesekan, permusuhan, kamu tetap insaf, tidak mendolimi dia, tidak mengada-ngada, tidak berdusta, tidak memfitnah dia, itu enggak semua orang bisa. Hanya orang-orang besar, para nabi, para rasul dan yang mengikutinya. Masyaallah min fadlih. Orang-orang mulia. Idh la yusta'anu 'alal adu bimithli islahil uyub wa tahsinil aurat hatta la yajidal adu ilaihi sabila. Kata Ibnu Hibban rahmatullahi alaih, tidak ada senjata yang lebih mematikan dalam menghadapi musuh yang melebihi islahul uyub, benahi aibmu sendiri. Koreksi diri kamu, kamu introspeksi diri, kamu lihat apa sih aibku, kekuranganku di mana, apa. Tutup auratmu. Aurat bukan yang dimaksud hanya sekedar aurat fisik ini. Ini kejelekan-kejelekan dirimu, jangan sampai itu ada. Jangan sampai itu tercium dan diketahui musuh. Itu senjata. Kalau kamu benahi aibmu, kamu tutupi auratmu, berarti kan secara tidak langsung kamu sudah membunuh musuhmu, karena dia gak punya cara untuk menjatuhkan kamu dari sisi mana, kecuali dengan kedustaan. Yang jadi celaka, yang jadi malapetaka, kalau yang dia omongkan benar, ada pada dirimu. Kita tidak membicarakan itu benar yang dilakukan dia, baik, enggak, jelas itu jelek, permusuhan. Tetapi yang kita bicarakan artinya kamu itu sedang membuka peluang untuk musuh bisa masuk pada dirimu. Ibarat perang misalnya, enggak kamu jaga daerah-daerah perbatasan yang sekiranya musuh bisa tiba-tiba masuk, nyerang. Kamu lengah, enggak kamu kasih pos jaga, enggak kamu taruh orang di situ, security misalnya, akhirnya masuk dengan mudah. Aib-aib yang ada pada diri kita, aurat yang ada, kewajiban orang yang berakal untuk menutupi semua itu, sekaligus membenainya. Kalau semua itu tertutup dan terbenahi dengan baik, ya musuhnya gak punya jalan. Apa yang mau dijatuhkan dari dirimu? Gak ada bahan dia. Itu lebih mematikan. Lebih menghancurkan musuhmu. Jauh lebih mematikan daripada kamu balas kejahatannya dengan kejahatan lain, kamu balas, kamu hadapi dengan cacian, laknat dan semisalnya. Itu kewajiban orang yang berakal. Maka masing-masing harus introspeksi diri, tahu min aina yu'ta, dari mana musuh itu bisa masuk menyerang dan menjatuhkan dia. Dia waspada di situ, dia benahi, dia tutup, dan itu senjata yang paling ampuh dalam menghadapi musuh. Wal'aqilu la yarhamu man yakhafu. Kemudian juga kata Ibnu Hibban, orang yang berakal tidak mudah untuk merahmati orang yang dia takuti. Artinya kalau kamu takut pada seseorang, takut dari kejahatannya, takut dari kejelekannya, jangan kemudian kamu bermuamalah dengan dia muamalah rahmah. Mungkin kamu anggap itu rahmat, sehingga kamu merendah kepada dia, jaga ini, itu. Nah, karena kalau itu kamu lakukan, sementara dia orang yang kamu takuti, kejahatannya memang ada, itu dengan mudah dia akan memadharatkan kamu pada akhirnya. Karena dia melihat ini orang takut sama aku. Tidaklah dia merendah seperti ini kecuali karena takut. Dengan mudah dia akan mencelakai kamu. Enggak tepat kamu meletakkan rahmat di situ. Dengan itu kamu malah membuka pintu untuk musuh kamu memadharatkan dirimu. Yang seharusnya kamu waspada agar tidak mudah untuk musuh itu menginjak dan mendolimi kamu, orang yang kamu takuti tadi. Kalau orang awam, ya walaupun tidak benar secara umum, tapi dari sisi makna ini mereka katakan, uman lam yaga'ka suhur, suhur bayunafikuh. Orang kalau enggak jadi elang, elang kamu tahu kan, bawaannya pemburu dan tajam sekali matanya, kuat sekali paruhnya, cengkeraman kukunya, udah ngelihat kelinci atau apa buruan ikan yang dia bidik, cepat nyambarnya. Kalau kamu enggak jadi seperti elang itu, orang lain akan menjadi elang yang menyambar kamu. Artinya ya dari bab ini pintar-pintarlah menjaga diri. Jangan sampai kamu dianggap lemah oleh musuhmu sehingga kamu sendiri akan menyesal nanti. Dengan mudah dia memadharatkan kamu. Wala yatruk ihsa ma'aibal adu wa yatafaqad atharatihi ma'a sukut an thalbihi. Dan juga orang yang berakal tidak akan meninggalkan aib-aib musuhnya. Tahu di mana ketergelinciran dan kelemahan musuhnya. Tapi bukan untuk diumbar, bukan untuk di dikowar-kowarkan ke sana kemari, ma'as sukut, dia diam. Bukan untuk bahan celaan. Dia tahu bagaimana bermuamalah dengan orang yang memusuhi dia. Tahu kelemahan lawannya. Bukan untuk mencari lawan, bukan untuk mencari musuh, tapi untuk menjaga diri. Ini dan itu, dua perkara tadi. Wala yastad'if aduan bihilah. Kemudian juga yang ketiga, kata Ibn Hibban, aqil, orang uqala, enggak akan meremehkan lawannya. Meremehkan, menganggap lawannya itu lemah, menganggap lawannya itu bodoh, bisa apa-apa, ini. Itu bukan orang berakal. Fa inna man istad'afal a'da ightarra. Karena orang kalau menganggap lemah lawannya akan tertipu pasti. Lengah. Karena menganggap lawannya lemah, di bawah ana ini kemampuannya. Gampang ini. Begitu dia meremehkan, dia akan pasti lengah. Lengah terhadap pertahanan dirinya sendiri, lengah dari serangan dan permusuhan lawannya, gampang dijatuhkan oleh musuhnya. Wa man ightarra lam yaslam. Dan orang kalau sudah tertipu, lengah, ya enggak akan selamat sudah. Kena dia. Gara-gara meremehkan lawan. Makanya jangan kamu remehkan, itu bukan sifat orang berakal. La yastad'if aduwan. Jangan kamu anggap remeh. Wa akan fulan berbuat ini, wa ini. Hanya membuat kamu hilang kewaspadaanmu. Nah, tetaplah waspada. Berhati-hati. Allahumma illa ayyakunal aduwu dhalilan. Kecuali kalau memang musuh itu orang rendah. Fa idza kana kadzalik atafa alaihi bil ighdha. Kalau memang orang rendah, orang lemah, ya kamu bisa kasihan pada dia dengan melupakan kesalahannya, dan itu jiwa besar kamu. Ya tergantung orang, siapa yang kamu hadapi. Kamu harus pintar-pintar menilai. Oh ini ana tahu betul siapa fulan. Dhalil, orang rendah, orang ini gak bisa apa-apa. Maka jangan dianggaplah kesalahannya. Kejelekan dia kamu lewati, gak perlu dilayani, gak perlu dianggap. Li'anna al-adu wa dhalil ahlun an yurham. Karena memang musuh kalau dia rendah pantas untuk dirahmati, dikasihani. Emang musuh, tapi karena dia dhalil, yes, pantas untuk dirahmati. Kama annal mustajir al-khaif ahlun an yu'amman atau yu'man. Sebagaimana orang kalau ketakutan minta pertolongan, pantas untuk kamu beri. Misalnya dia lari dalam keadaan ngos-ngosan dan ketakutan, ma'ruflah orang, kamu bisa tahu orang yang betul-betul dalam keadaan ketakutan, minta suaka politik, minta perlindungan kepada kamu, tolong saya dilindungi, tolong saya di bela, dijaga, gini. Miskin. Pantas untuk dilindungi, ya sudah kamu aman di sini. Dia lemah, sudah gak bisa apa-apa, tenaga gak ada, kekuatan habis, senjata gak ada, mau kemana lagi dia? meminta perlindungan kepadamu, minta keamanan, ya, pantas untuk diberi keamanan sudah. Insyaallah khair, aman kamu sini sudah. Sebagaimana itu demikian musuh yang dalil tadi juga pantas dirahmati, ya sudah. Tapi ada musuh yang kuat, dalam artian dia punya kekuatan, punya kemampuan untuk merusak kamu, menjatuhkan kamu, gak pantas untuk disayangi. Ini bedakanlah satu orang dari yang lain. Wal mu'adatu lil aqil khairun minal musafat lil jahil. Dan juga bermusuhan kalau itu kepada uqala itu lebih baik daripada berteman atau dekat baik hubungan dengan orang jahil. Kalau yang kamu hadapi itu aqil, walaupun ada permusuhan antara kamu dengan dia, kalau dia aqil, lawanmu, musuhmu itu aqil, orang berakal, dia masih punya harga diri. Dia masih malu untuk memfitnah, berdusta kepada dirimu untuk ini, ya jaga. Beda orang jahil, kalaupun dekat dan ini kadang kejahilannya menjatuhkan dirimu dalam kesusahan, kesulitan. Makanya antum tahu kisah bagaimana saat rombongan Quraisy Abu Sufyan saat masih bersama mereka di hadapan Heraklius Romawi. Ini beliau masih musyrik saat itu dan musuh sekali dengan Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Dan di hadapan Heraklius pembesar Romawi, kan ketika ditanya bagaimana Muhammad, apa yang dia lakukan, bagaimana dakwahnya, kalau dia mau, kan kesempatan untuk berdusta bisa saja. Biar dia benci sama Muhammad, biar dia musuh sama sahabat-sahabat beliau, bisa saja direkayasa, didustai. Muhammad itu ngawur begini, mengajarkan kejelekan begini begitu, sahabatnya juga begini gitu. Tapi itu aib. Apa kata orang nanti Abu Sufyan berdusta? Dan itu malu. Berakal walaupun saat musyrik kafir enggak mau. Maka dia sampaikan apa adanya. Oh, dia masya Allah ini orang ngajar akhlak, silaturahim, kejujuran, ini, itu. Apa adanya dia sampaikan. Orang kalau berakal. Bermusuhan pun dengan mereka, ngadepi orang yang berakal, walaupun sedang bermusuhan dengan kamu, itu masih mending. Dia gentle, dia objektif, dia jujur. Ketimbang ini jahil saat dekat dan baik hubungannya dengan kamu, dia masih saja dengan kejahilannya bisa berdusta, bisa berbuat ini itu yang mencelakai kamu. Wa ansyadanil khalladi qala ansyadani Ahmad ibn Muhammad al-Bakri, kata Ahmad bin Muhammad al-Bakri rahimahullah, Walaman yu'adi aqilan khairun lahu min ayyakuna lahu shodiqun ahmaqu. Kamu bermusuhan dengan orang berakal masih lebih baik ketimbang kamu punya teman tapi ahmak, dungu, bodoh, bisa mencelakai kamu. Teman tapi dia karena kejahilannya, dia sadari atau tidak, dia sengaja apa enggak, ucapan atau perbuatannya bisa merugikan kamu. Farghab binafsika antu sadiqa ahmaqa inna sadiqa ala sadiqi musaddaqu. Maka jangan sampai, hati-hati kamu dari teman yang dungu semacam ini, karena pertemanan itu akan berpengaruh. Kalau temanmu dungu, bodoh dan seperti itu, ya sedikit banyak akan berpengaruh pada watakmu juga seperti itu. Kunu ma'al uqala, jadilah bersama orang-orang yang berakal. Jangan gembira, jangan senang kalau kamu punya orang-orang teman dungu, walaupun dia membela kamu, bersama kamu, tapi dengan kedunguannya, dengan homok dan kejahilannya, enggak pantas untuk kamu banggakan. Semestinya kamu sedih dan tidak senang hati, karena akan merugikan kamu. Dan hati-hati, seperti kata Ahmad ibn Muhammad, sedikit banyak itu akan berpengaruh pada dirimu. Kamu akan ketularan kedunguannya, kebodohannya. Qala, ini berkaitan dengan yang berikutnya. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.